Berkata Syekh rahimallahu taala wan Abi Umayyah qala, dari Abu Umayyah beliau berkata, sa'altu Aba Tsa'labah faqultu lahu, aku bertanya kepada Abu Tsa'labah, maka aku pun mengatakan kepada beliau, kaifa taqulu fi hadhil ayah, apa pendapatmu tentang ayat ini, yakni ayat yang terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-105. Bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idhahtadaitum, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, alaikum anfusakum, maka atas kalian, diri-diri kalian, jagalah diri-diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya kalian menjaga diri-diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idhahtadaitum, tidak akan memudaratkan kalian orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang sesat tidak akan memudaratkan kalian, idah tadaitum, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalian, tidak akan menyesatkan kalian, memudaratkan kalian orang-orang yang tersesat, apabila kalian telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka beliau pun menjawab pertanyaan ini, ama wallahi laqad sa'alta 'anna khabiran, maka demi Allah, sungguh engkau telah bertanya kepada orang yang tepat yang akan mengabarkan kepadamu tentang permasalahan ini. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata beliau, aku telah bertanya tentang ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, maka beliau pun menjawab, balik tamaru bil ma'rufi wa tanahau 'anil munkar hatta idza ra'aitum syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'taratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi khasati nafsika wada' ankal awwama fa inna min waraikum ayyaman as-sabiru fihinna kalqabidi alal jamri lil amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amalikum qulna minna am minhum qala bal minkum. 6. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda menjelaskan tentang ayat ini, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu Abu Tsa'labah, Rasulullah bersabda, balitamaru bil ma'ruf, maka hendaknya kalian memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, kalian melakukan perkara yang ma'ruf, dan kalian mencegah dari perkara yang mungkar. sampai tatkala kalian melihat syuhan muta'an, sikap bakhil, kikir, nam yang ditaati. Nah, lakukan amar ma'ruf nahi munkar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus perintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan mencegahlah oleh kalian perkara-perkara yang munkar, sampai kalian melihat nam syuhan muta'an, sifat kikir, pelit, bakhil yang ditaati, wahawan muttaba'an dan hawa nafsu yang diikuti, wa dunya mu'taratan dan dunia yang lebih diutamakan dari akhirah, wa ijaba kulli dhi ra'in, wa ijaba kulli dhi ra'in bi ra'ih, dan setiap orang yang enam memiliki pendapat, mereka lebih kagum dengan pendapatnya dibandingkan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, lebih mengutamakan pendapatnya dibanding syariat Allah Azza wa Jal. Pada saat itulah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita melihat kebakhilan yang ditaati, hawa yang diikuti, dunia yang lebih diutamakan dari kepentingan akhirah, dan masing-masing orang lebih mendahulukan pemikirannya, pendapatnya, nam berbangga, kagum terhadap pendapat dia dibandingkan syariat Allah Azza wa Jal, maka pada saat itu fa'alaika bi khosati nafsik, maka hendaknya kalian menjaga diri-diri kalian sendiri. Wada'an kal awam, dan tinggalkanlah olehmu orang-orang bodoh. Nah, fa'inna min wara'ikum, dikarenakan di belakang kalian ayyaman, ada hari-hari di mana asabiru fihinna, orang yang bersabar pada hari-hari itu, talqabidi alal jamri, seperti orang yang memegang bara api. Orang-orang yang bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat itu, maka sangatlah berat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang memegang bara api. Lil amili fihinna mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum. Orang yang beramal dengan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari itu, pahalanya seperti pahala 50 orang yang beramal seperti amalan kalian. Ya, ini seperti amalan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Di hari-hari itu, di hari di mana nah manusia lebih mentaati kekikiran, kebakhilan, mengikuti hawa nafsu, dan lebih mengutamakan dunia dibandingkan nah perkara akhirat, di hari-hari yang sulit, maka pada saat itu orang-orang yang nah mereka bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya seperti pahala 50 orang dari kalangan para sahabat. Maka kulna, maka kata Abu Thalhah, kami pun mengatakan, minna am minhum, dari kami ataukah dari mereka wahai Rasulullah? Qala bal minhum, bahkan bal minkum, kata Rasulullah alaihi wasallam, bahkan di antara kalian. Yani pahalanya seperti pahala 50 orang dari kalangan para sahabat. 6. Pahalanya seperti pahala amalan dari 50 orang dari kalangan para sahabat. Ini keutamaan yang besar tentunya bagi mereka yang 6 istiqomah, bersabar di dalam mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pula menunjukkan nah, keutamaan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, keutamaan menyeru, mengajak kepada perkara yang baik, dan demikian pula mencegah dari perkara yang jelek, dari kemungkaran. Dan bahaya bagi 6 suatu kaum tatkala mereka tidak lagi memerintahkan kepada perkara yang baik dan tidak lagi mencegah dari perkara yang munkar. Nah, dikarenakan yang demikian itu akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar merupakan usul dari usul-usul agama ini. Merupakan pokok, merupakan pondasi dari pondasi-pondasi syariat Islam, dan sangat ditekankan di dalam syariat Islam. Sebagaimana apa yang beliau sebutkan di awal bab ini dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud yang ke-116 dan demikian 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula kana minal qurumi min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan minhum illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin." Wa ma kana rabbuka yuhlikal qura bi zulmin wa ahluha muslihun. Kenapa tidak ada, kata Allah Subhanahu wa taala, dari kurun-kurun sebelum engkau, sebelum kalian, orang-orang yang memiliki keutamaan, yang mereka mencegah dari kerusakan di muka bumi, kecuali hanya sedikit dari mereka yang kami selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang zalim, mereka mengikuti apa yang mereka inginkan dari kenikmatan dunia saja, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan tidaklah Rabbmu, kata Allah Subhanahu wa taala, liyulikal qura bidzulmin. Tidaklah Rabbmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan membinasakan negeri-negeri dengan kezaliman, wa ahluha muslimun, sementara penduduknya 6 adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang melakukan kebaikan, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama penduduk suatu negeri 6 mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mereka mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kejelekan-kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan 6 membinasakan negeri tersebut. Di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-78-79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi sama kanu yaf'alun. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan lu'inal ladina kafaru, orang-orang kafir min bani Israel, dari kalangan bani Israel, dilaknat melalui lisan, melalui ucapan Nabi Dawud dan Isa bin Maryam. Mereka dilaknat, orang-orang bani Israel, melalui lisan dari Nabi Dawud dan Nabi Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan karena mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka melampaui batas. Nah, melanggar apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka, orang-orang Bani Israel, mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan satu dengan yang lainnya. Membiarkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah mereka tanpa ada pengingkaran. Nah, tanpa ada pengingkaran. Labi sama kanu yaf'alu. Sungguh amat sangatlah jelek apa yang mereka lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, akibat buruk yang ditimbulkan dari sikap enggan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau memerintahkan kepada perkara yang baik dan tidak mau mencegah dari perkara yang mungkar, atau salah satunya, nah, tidak mau memerintahkan yang baik ataukah hanya tidak mau mencegah dari kemungkaran. Melihat terjadinya kemungkaran-kemungkaran di tengah-tengah mereka, dibiarkan saja seolah tidak ada masalah dan tidak ada urusan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mencegahnya, merubahnya, merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Yang pertama, kalau dia memiliki kemampuan, misalkan di dalam keluarganya, tentu dia memiliki kemampuan untuk mencegah kemungkaran dengan tangannya. Atau kalau untuk masyarakat umum, maka ini haknya penguasa, pemerintah, dan aparat yang berwenang, yang ditugaskan oleh penguasa, oleh pemerintah untuk 6 mencegah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, merubah. 6 kalau tidak mampu dengan tangan, maka fabilisani, dengan lisannya, dengan mengikatkan kaum muslimin. Nah, dari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan, bahwa itu adalah perkara yang mungkar, yang harus ditinggalkan, yang harus dijauhi. Nah, disebabkan kemungkaran tersebut bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia tidak mampu dengan lisannya, maka minimalnya dia mengingkari di dalam hatinya yang demikian itu selemah-lemahnya iman, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 6. Kita nah, mengingatkan kaum muslimin dari perkara-perkara yang mungkar untuk dijauhi, untuk ditinggalkan, disebabkan 6 yang demikian itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian kita khawatir apabila kemungkaran terus terjadi di tengah-tengah kita, di antara kita, sementara kita tidak merubahnya, kita tidak mengingatkan kaum muslimin dari kemungkaran tersebut, kita takut. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 6 iqabnya kepada kita semua. Wa taqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah, kata Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian terhadap fitnah, yang mana fitnah tersebut tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian semua, kalian saja, tapi semua yang ada di situ. Baik orang-orang yang zalim maupun orang-orang yang saleh. Nah, yang ada di sekitar tempat kezaliman tersebut, meskipun mereka tidak melakukan kezaliman. Nah, di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yaghzu jaisul ka'bata fa idza kanu bi baida min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atuna ala niyatihim aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaksu jaisul Ka'bah, ada sekelompok pasukan yang mereka memerangi Ka'bah, maka tatkala mereka berada di tanah lapang di muka bumi ini, dan mereka berada di tanah lapang, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, membenamkan mereka semuanya dari awalnya sampai akhirnya. Nah, dari awal sampai akhir semuanya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa? Bagaimana mungkin, kenapa mereka dibinasakan dari awal sampai akhir? Padahal di antara mereka ada orang-orang yang tidak ikut memerangi Ka'bah. Ada yang orang hanya sekedar mungkin berdagang, ada orang yang tidak tahu. Nah, yang di pasar-pasar. Dan ada orang-orang yang memang tidak mengetahui hal tersebut. Tidak ikut melakukan kejelekan. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dibinasakan semuanya dari pertama sampai terakhir, dari awal sampai akhir, Kemudianlah barulah mereka nantinya ketika dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka masing-masing. Nah, ini menunjukkan bahayanya kita ya, berada di tengah-tengah orang-orang yang melakukan kemungkaran tanpa ada pengingkaran dari kemungkaran tersebut. Ketika azab Allah Subhanahu wa taala datang, maka tidak pilih-pilih, tidak pilah-pilah. Oh, ini yang melakukan kemungkaran, ini yang tidak melakukan kemungkaran, yang ini kena, yang ini tidak. Lah. Nah, ketika musibah, bala, nah, itu datang menimpa suatu kaum yang mereka melakukan kemungkaran, maka akan menimpa orang-orang yang di sekitar mereka pula. Nah, baik orang-orang solehnya ataukah orang-orang zalimnya, semuanya. Oleh karenanya kita khawatir, kita takut ketika ada kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di sekitar kita, yang terjadi di tengah-tengah kita, maka kita ingatkan, kita cegah. Nah, diingatkan kalau itu adalah kemungkaran, diingatkan kalau itu adalah kejelekan, diajak untuk melakukan kebaikan, diajak untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita semua sama-sama selamat dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Naam. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sesungguhnya ketika ada seseorang ataukah saudara kita, ataukah tetangga kita, ataukah teman kita, ataukah siapapun itu, ketika mereka mengingatkan kita dari kejelekan-kejelekan yang harus kita tinggalkan, ketika mereka mengingatkan kita dari perkara-perkara yang buruk yang merupakan pelanggaran terhadap syariat Allah Azza wa Jal, hendaknya kita bersyukur. Nah, dikarenakan itu merupakan bentuk perhatian, bentuk kecintaan, bentuk kasih sayang saudara kita kepada kita tatkala dia masih mau mengingatkan kita terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, terhadap keburukan, kejelekan yang kita lakukan. Nah, itu bentuk kasih sayang saudara kita ataukah tetangga kita ataukah teman kita tatkala mereka masih mengingatkan kita dari kejelekan-kejelekan, dari keburukan-keburukan yang akan kita lakukan ataukah nah, yang telah kita lakukan. Hendaknya kita bersyukur, berterima kasih dan segera kembali. Nah, untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kasih sayang, bentuk cinta seorang muslim kepada muslim yang lainnya tatkala mereka nah, menasihati saudaranya dari kejelekan dan kesalahan, mengingatkan saudaranya, mengajak saudaranya untuk mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan wujud dari keimanan seorang pada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia berada di atas kebenaran, di atas kebaikan, mendapatkan nikmat berupa kemudahan untuk mengamalkan amalan-amalan soleh, dia mendapatkan nikmat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia pun ingin saudaranya mendapatkan sama dengan apa yang dia dapatkan. Ya. Oleh karenanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia menyukai, mencintai bagi saudaranya apa yang dia senangi bagi dirinya. Dari banyak hal, kalau dia menginginkan, dia senang, dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, dia pun senang kalau kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan pun didapatkan oleh saudaranya. Kalau dia mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia pun ingin, dia pun senang, dia pun bahagia ketika saudaranya yang lain juga mendapatkan seperti apa yang dia dapatkan. Demikian pula ketika dia mendapatkan hidayah, dia mendapatkan na'am, nikmat berupa kemudahan di dalam mengamalkan amalan-amalan ketaatan, dia pun ingin saudara-saudaranya mendapatkan hal yang sama. Makanya dia mengajak, menyeru kepada saudaranya untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan sebagaimana apa yang dia lakukan, dan perkara-perkara yang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum, hendaknya kita saling mengingatkan dan saling menasihati di antara kita semua di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan saudara-saudara kita untuk senantiasa istiqomah di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita tidak merasa bosan, tidak jenuh di dalam mengingatkan, di dalam saling menasihati dan saling mengingatkan di antara kita di atas ketaatan dan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam shawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi saya secara pribadi dan untuk kita semua. Kalau ada benarnya maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah maka datangnya dari saya secara pribadi dan dari syaitan. Dan kita kembali kepada kebenaran. Wallahu taala alam shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.